hangatnya matahari membakar tapak kaki. Siang itu di sebuah terminal yang tak rapi, wajah pejalan kaki kusut mengutuk hari. Jari-jari ketar kondektur dening goda daki. Dari sebelah warung sebuah WC umum, irama melaju terdengar akrab mengalu. Mencari mangsa, ramai para pedagang datang tawarkan barang. Rakyat pengemis tak meriang dalam perang.